بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد وافي لعمله والكافي مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه معه. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua limpahan pahala, karena di subuh hari yang hujan itu sebagian dari antum basah kuyup untuk datang ke masjid. Dan untuk yang mendengarkan di rumah, hendaknya tetap memperhatikan adab menuntut ilmu, yaitu dengan cara mendengarkan sambil duduk. Usahakan punya buku dan ikut mencatat. Jangan tidur, apalagi di saat hujan begini, insya Allah antum akan cepat tidur. Ini adalah cuaca yang mengandung selimut dan bantal. Mari kita baca. Sifat yang ke-12, taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mentaati orang yang telah dijadikan Allah Ta'ala sebagai ulil amri atau pemimpin bagi kita. Tidak memberontak kepada mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan dengan tetap menasihatinya secara jujur. Yang ke-13, hikmah dalam berdakwah, mengajak kepada jalan Allah. Hikmah adalah sesuai dan benar dalam perkataan dan perbuatan, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terkadang berdakwah dengan lemah lembut, dan ini hukum asalnya, dan terkadang dengan tegas dan keras ketika dibutuhkan. Seorang dai adalah seperti dokter. Ia melihat obat yang lebih baik bagi pasien, lalu ia pun memberikannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan mengontrolinya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa syariat Islam yang sempurna datang untuk memperingatkan dari bahaya buruk atau berlebihan dalam beragama, menyuruh berdakwah kepada jalan yang hak dengan hikmah, nasihat yang baik, serta membantah dengan cara yang baik. Tetapi sikap keras tidaklah dibiarkan begitu saja di tempatnya pada saat sikap lemah lembut dan diskusi yang baik tidak lagi bermanfaat. Yang ke-14, memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ahlus Sunnah serta mengamalkannya, dan meyakini bahwa umat ini tidak akan menjadi baik kecuali jika mereka memperhatikan ilmu dan amal soleh. Yang terakhir, bersemangat melakukan tasfiyah atau pemurnian dalam setiap bidang agama dan tarbiyah atau mendidik generasi di atas ajaran yang telah dibersihkan tersebut. Sifat seorang salafi atau yang bermanhaj salaf atau seorang ahlus sunnah, dia bertaqarrub, berkata berasal dari kata qurba, dekat, atau taqarraba, mendekatkan diri. Dia bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, berusaha mencari pahala dengan cara mentaati orang-orang yang Allah jadikan sebagai ulil amri. Tentunya dengan cara mentaati mereka dalam hal-hal tidak menyelisih syariat. Beri catatan di situ, di dekat judulnya, menaati orang-orang yang telah dijadikan Allah sebagai ulil amri. Beri catatan di sampingnya atau di atasnya, dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Kita mentaati mereka dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau seandainya ada perintah mereka yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh kita jalankan. Saya tanya, kalau pakai helm bertentangan dengan syariat atau tidak? Adakah dalil yang melarang menggunakan helm? Tidak. Oleh karenanya, para ulama kita mengatakan, karena ini adalah perintah ulil amri yang tidak bertentangan dengan syariat, berarti itu wajib dijalankan. Di mana kita pakai helm? Di tempat kita melintasi dengan kendaraan bermotor yang di sana banyak lalu lalang kendaraan bermotor. Rumah antum di Regensi, kemari ke Nasai melewati jalan besar tidak? Melalui. Berarti antum kemari harus menggunakan helm. Kalau nggak pakai helm bagaimana? Berdosa. Yaitu kok berdosa? Gak ada dalil yang memerintahkan helm kok. Jawabannya memang tidak ada dalil yang memerintahkan berhelm, tetapi memerintahkan untuk mematuhi ulil amri dalam perkara-perkara yang tidak menjadi syariat banyak. Menggunakan sabuk pengaman, ada dalil larangannya? Gak ada. Ulil amri memerintahkannya? Iya, ketika menggunakan mobil, khususnya manakala antum akan berpapasan dengan banyak kendaraan bermotor. Berarti menggunakan sabuk pengaman ini hukumnya wajib. Bukan bilang begini, biar polisi kok. Orang kan suka bilang gitu. Akhi, kenapa antum kesini gak pakai sabuk pengaman? Terus kita lagi naik mobil, pakai sabuk pengaman? Gak ada polisi. Kalau di Samarinda kan gitu. Saya kalau ke Samarinda, ada yang ngantarin. Ya, tanya di sini Samarinda bang nggak ditilang? Ya ditilang juga sih. Tapi kalau nggak bodoh nggak ada polisi nggak apa-apa. Itu aturan ulil amri atau aturan itu? Aturan kami ya sudah berarti harus pakai. Karena ini perintah mereka yang tidak bertentangan dengan syariat. Paham ya? Jadi kalau kesini pakai helm. Kalau naik mobil pakai sabuk. Jangan bilang ah subuh-subuh mana ada razia. Subuh-subuh enggak ada razia memang. Tetapi perintah Allah berlaku mau malam, mau siang, mau subuh. Ini buku kecil. Judulnya Al-Ihkam fi Sabri Ahwal Al-Hukam. Alhamdulillah sudah selesai terjemahannya. Yang saya selama ini sering sebut-sebut lagi menerjemahkan buku bersama dengan tim penerjemah. Buku yang sudah selesai. Saat ini terjemahannya lagi dikoreksi oleh Ustaz Abdullah Taslim karena penulisnya Syekh Ibrahim Ruhaini memesankan agar setelah selesai terjemah agar ditashih, dikoreksi oleh Ustaz yang lain. Karena ini permasalahan berat. Sebagian terminologinya terminologi khusus. Maka hendaknya ada bukan cuma pemikiran satu ustadz penerjemah, tetapi pemikiran ditambah dengan editor. Ini sudah selesai, lagi diterjemah lagi di tahsis Ustaz Abdul Taslim. Bila sudah selesai nanti, insya Allah saya terbitkan dengan penerbit saya sendiri, Mufid yang menerbitkan buku saya yang lain, Usul Salasah. Kemudian nanti akan diberi judul. Judulnya adalah Tindak Tanduk Penguasa dan Syariat untuk Rakyat dalam Menghadapinya. Ya. Misalnya di sini sebutkan bagaimana kalau seandainya pemerintahmu memerintahkan yang wajib, seperti memerintahkanmu untuk sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Bagaimana hukumnya bila pemerintahmu memerintahkanmu yang cuma sunnah, misal mewajibkan ngaji? Atau pemerintahmu mewajibkan hari itu untuk puasa Arafah yang Allah bilang itu sunnah bagi mereka, mereka bikin edaran untuk wajib. Bagaimana bila pemerintahmu memerintahkanmu yang mubah? Kalau di Indonesia misalnya berkendaraan dengan menggunakan SIM, membeli kendaraan harus dengan STNK. Kemudian bagaimana hukumnya bila pemerintahmu memerintahkanmu yang makruh, seperti melarangmu untuk ngaji atau melarangmu untuk memerintahkanmu yang makruh, melarangmu ngaji atau memerintahkanmu untuk mengakhirkan makan berbuka puasa, memerintahkanmu untuk mempercepat makan sahur, memerintahkanmu untuk sholat di belakang, di belakang shaf maksudnya. Dan bagaimana kalau seandainya pemerintahmu memerintahkanmu yang haram, misalnya menyuruhmu untuk menarik pajak, memerintahkanmu untuk apa saja sini? Banyak ya, contoh-contohnya. Dan ini buku sangat bagus, insya Allah nanti bila sudah terbit kita akan bahas. Gak tahu di majelis yang mana. Nah, yang jelas teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita mentaati pemerintah di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, maka dapat pahala. Bila kita melanggarnya, maka kita berdosa. Kenapa bisa berpahala, kenapa bisa berdosa? Jawabannya adalah karena perintah untuk mentaati mereka tertuang di dalam nas-nas, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Mari saya bacakan sedikit saja nas-nas dari Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita untuk mentaati lillah amri. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dari hadis satu saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kharaja min at-ta'ati wa faraqa jama'atan famata mata maytatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar meninggalkan ketaatan mereka kepada ulil amri dan memecah belah barisan kaum muslimin lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Sekarang pertanyaannya, ini kan hadis dan ayat semuanya memerintahkan ulil amri. Bagaimana kalau dia memerintahkan yang maksiat? Maka datanglah dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, fa'in amara bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Dan apabila pemerintah atau ulil amri itu memerintahkan untuk mengerjakan yang maksiat atau yang haram, maka tidak ada ketaatan dan tidak boleh mendengar serta melakukan apa yang diperintahkan. Bila digabungkan hadis-hadis dan ayat-ayat ini, dan jumlahnya banyak, tapi saya tidak bahas semua. Bila digabungkan semua, maka kalimatnya menjadi wajib bagi kita untuk mentaati ulil amri dikarenakan Allah dan Rasulnya memerintahkannya, kecuali bila perintahnya bertentangan dengan syariat. Bisa dipahami? Kita juga bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak memberontak kepada mereka. Haram hukumnya keluar dari ketaatan serta memberontak kepada ulil amri. Itu hukum asalnya. Tadi sudah disebutkan hadisnya. Ya, hadisnya adalah man kharaja min at-ta'ati, barang siapa yang keluar yakni memberontak. Ya, khuruj dari ulil amri, maka lalu dia mati di dalamnya, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Ustaz, pemerintah kita itu zalim. Maka di sini disebutkan dalam hadis yang lain, man kariya min amiri syai'an falyasbir 'alaihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintahnya, hendaklah dia bersabar padanya. Bila ada kemaksiatan, bila ada kemungkaran, kezaliman yang dilakukan pemerintah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka hendaklah dia bersabar padanya. Fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja min as-sultani shibra famata 'alaihi illa mata maitatan jahiliyah. Karena sesungguhnya tidaklah seorang pun dari kalangan manusia yang memberontak kepada sultan, kepada penguasanya, meskipun cuma sejengkal, lalu dia mati di atas pemberontakannya, melainkan dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan masih banyak lagi hadisnya. Dan tidak boleh memberontak ini, itu hukum asalnya haram. Dan baru boleh memberontak apabila terpenuhi 7 syarat. 7 syarat untuk memberontak ini sudah saya tuliskan. Antum bisa cari di website saya muflisafitra.com dan pernah dimuat oleh Tribun Kaltim dan pernah saya khutbahkan di sebagian tempat tentang 7 syarat diperbolehkan bagi kita untuk memberontak. Yang saya yakini bahwa di Indonesia ini hampir semua syarat itu tidak terpenuhi. Dari 7 itu mungkin terpenuhi hanya 1-2, tapi 5, mayoritas dari syarat-syarat yang ditetapkan tidak ada yang memenuhi syarat, sehingga memberontak di negeri ini hukumnya haram. Ciri seorang salaf, seorang yang bermadzhab salaf atau ahlu sunnah wal jamaah, adalah dia hikmah dalam berdakwah mengajak kepada Allah. Hikmah itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah itu bukan lembut. Kalau ada orang ditanya apa sih berdakwah dengan hikmah itu, mereka jawab lembut. Kita jawab salah, bukan lembut. Tetapi yang namanya hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dari situ ada. Apa tadi hikmah? Menempatkan sesuatu pada tempat. Artinya gak mesti lembut, kadang lembut, kadang keras, tergantung tempatnya. Kadang lemah lembut, kadang tegas, tergantung tempatnya. Tergantung tempat ini, tergantung pula kondisinya, tergantung siapa yang dihadapinya, tergantung madu'nya, orang-orang yang mendengarkan dakwahnya. Tidak mesti lembut, kadang-kadang harus tegas. Saya pun bisa sebutkan contoh dua kejadian Nabi SAW mendakwahi orang dengan keras. Saya sudah contohkan sekitar 2 hari lalu. Sebutkan kisahnya. Kisah Nabi SAW menyikapi orang dengan keras. Boleh, bagus. Waktu Nabi SAW memarahi Mu'adz bin Jabal yang mengimami maghrib dengan surat Al-Baqarah. Bagus. Nabi SAW mengatakan, jangan Mu'adz, kasihan orang, nanti orang lari. Gak gitu. Apa katanya Mu'adz? Afattanu anta ya Mu'adz? Dimarahi oleh Nabi dengan keras. Kamu bikin orang lari, kamu bikin orang fitnah. Di antara kalian wahai manusia ada yang bikin orang lari dari sholat. Dia mengimami panjang-panjang. Nabi nyindir siapa? Nyindir siapa? Mu'adz bin Jabal. Bagus. Satu yang kedua. Kalau cuma satu, covernya aja. Saya gugurkan, enggak jadi. Siapa yang bisa nambahin, tapi harus dua juga. Nah, harus dua juga, enggak boleh satu aja. Betul kok. Satu aja, boleh. Boleh, bagus. Ya. Nabi SAW bilang kalau ada kami kepengen kalau nanti iqamat ada yang gantikan saya jadi imam, saya pergi dengan pemuda-pemuda, kami bawa ke kayu bakar, kami bakar rumah, kami cari rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak mau ke masjid, kami bakar rumahnya. Ini keras bukan? Ini keras, main bakar rumah. Cuman tidak dilakukan Nabi. Kenapa tidak dilakukan Nabi? Karena di dalam rumah kan ada perempuan, ada anak kecil yang mereka tidak wajib ke masjid. Jangan gara-gara bapaknya dibakar rumahnya, anaknya kasihan. Dua-dua, tapi tetap kurang dua, harus dua. Saya belum bisa ngasih. Hah? Satu aja, kenapa gak dua? Saya mau dua biar lebih butuh. Ada yang bisa dua? Nah, satu. Ketika Nabi naik ke atas mimbar untuk memperingati seorang sahabat yang Kasus Nabi SAW naik ke atas mimbar menyindir seorang yang ditunjuk jadi amil, amil zakat. Dia kumpulkan zakat dari manusia, lalu kemudian dia pulang kepada Nabi, dia bilang, ini punya aku, ini untukmu, ini untukku. Paham ini? Padahal dia sudah dapat dari zakat, dia masih ambil lagi dari masyarakat. Bagus. Paham ini kan ceritanya? Kurang, masih dua lagi. Apa? Harus dua ya? Boleh. Bagus, terus yang kedua. Kau yang menembut, yang keras. Dua-duanya yang keras. Nawar lagi. <lho. laughs> Apa yang lemah lembut? Bagus. Bagus. Antum lagi. Tunggu. Tadi disebutkan contoh yang keberapa saja? Satu. Contoh yang keempat. Contoh kerasnya Nabi SAW. Waktu Nabi SAW memarahi berkali-kali Usama bin Zaid. Karena Usama bin Zaid dalam peperangan dia dihadapannya orang kafir, pedangnya sudah di lehernya orang kafir. Orang kafir itu mengucapkan syahadat. Astagfirullah. Lalu kemudian, kamu ini pasti cuma mabuk, cuma takut pedang tebasnya perangnya lehernya. Cerita ini sampai kepada Nabi, Nabi memarahi Usama bin Zaid berkali-kali. Apa kau sudah belah dadanya? Kamu sudah belah dadanya? Ya Rasul, dia itu pasti takut pedang aja. Apa kau sudah belah dadanya? Itu orang bersyahadat. Kenapa kau penggal kepalanya? Sayangnya kurang. Antum apa? Yang satu lagi. Ketika Nabi memarahi sahabat yang memakai emas, kemudian melepas tubuhnya, kemudian melempar. Oh, boleh. Masya Allah, jadi banyak ya. Contoh yang kelima, ada Nabi SAW melihat sahabat pakai cincin emas, laki-laki. Apa yang dilakukan Nabi? Langsung gini aja. Dia ambil cincinnya, buang. Gak pakai gini. Apa ini? Gak gitu. Sok. Lalu mengatakan, ada di antara kalian yang melengkarkan api neraka di cincinnya. Gak pakai tanya-tanya. Ini pas kawin kamu langsung sok. Dibuang. Apa yang terjadi? Ada yang musik. Ambil aja. Kalau dipakai enggak boleh, kalau dijual boleh. Maka yang diambil cincinnya ini bilang tak pantas bagiku. Sudah dibuang oleh Nabi, ku ambil kembali. Mulai. Antum dapat buku. Ingatnya? Apa? Dua atau satu? Dua. Siapa? Nabi SAW mengerasi Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Bertiga ini enggak ikut perang. Maka oleh Nabi SAW, Nabi mengajak semua yang lain, jangan tegur, jangan salam, jangan jawab salam. Kalau ada dia kesini bertiga itu, enggak usah digubris. Diboikot, dihajar. Bagus. Aisyah cemburu karena istri Nabi yang lain ngirim-ngirim makanan. Terus Aisyah mencakan piring. Oleh Nabi SAW disuruh apa? Suruh ganti. Itu keras kah? Ganti kamu, kalau enggak pecat jadi istri. Kayaknya enggak. Nabi SAW ini tenang-tenang, ibu kalian lagi cemburu. Nabi kayaknya malah lemah lembut tuh. Tapi ya bolehlah, perjuangan dapat buku kan. Ya, perjuangan dapat buku juga. Ustaz, satu keras, satu lemah lembut. Ini pertanyaannya apa, jawabnya apa kan? Satu lagi, antum dapat ya? Antum boleh, antum juga boleh. Kalau antum dapat satu, saya kasih satu. Contoh yang lain adalah, saya ingat, jadi ingat nih namanya. Seorang budak wanita namanya Barirah. Saya berapa hari lalu cerita, tapi saya lupa namanya. Ini gara-gara ini langsung tiba-tiba teringat. Budak Barirah itu bilang kepada Aisyah, Aisyah, bisakah beli saya dari tuanku? Aku pengen merdeka. Dia nawarkan harganya sekian. Tapi tuanku itu bilang begini, kalau kau bebas, ku jual sekian, tapi walakmu tetap buatku. Jadi nanti kalau aku meninggal, wala itu gini, kalau seandainya seorang budak meninggal, maka warisannya tetap ke mantan tuan yang punya wala. Jadi si tuannya itu bilang gini, ku jual Aisyah, ku jual Barirah wahai Aisyah kepada engkau, tapi walanya buatku, budaknya ambil aja. Tapi nanti kalau dia wafat, maka warisannya buatku. Paham ini? Aisyah ngadu ke siapa? Nggak ingat ya ceritanya? Aisyah ngadu ke Nabi. Kemudian Nabi SAW naik ke atas mimbar menyindir tuannya Barirah itu. Mengapa ada orang menjual budaknya lalu mengatakan kujual dia sekian tapi walanya buatku? Paham ini? Itu dikerasi oleh Nabi. Nabi naik ke atas mimbar nyindir orang. Dari tadi tak tunggu, kok gak ada cerita itu? Antum mau cerita yang mana? Oh, tiga sahabat datang ke rumah Nabi, terus bilang, aku akan sholat malam gak tidur, aku akan puasa gak buka, aku gak akan nikah. Maka Nabi datang ketiganya, Nabi SAW mengatakan, kalian dibanding aku lebih bertakwa. Tapi aku sholat malam, tapi tidur, puasa, tapi buka, dan menikahi para wanita. Enggak, saya kira itu enggak keras. Itu tetap pengarahan lemah lembut. Yang keras ini betul-betul dimarahi. Berapa yang dapat buku? Satu, dua, tiga. Dokter, dai itu seperti dokter. Dia beri obat sesuai dengan dosisnya. Ada obat karena sakitnya ringan, maka dikasih obat sedikit. Bahkan ada yang gak dikasih obat. Udah pak, gak usah pakai minum obat, cukup istirahat aja. Ada yang betul-betul dikasih dosis besar karena penyakitnya parah. Maka di dalam dakwah tergantung keras atau lembutnya seseorang itu sebagai dai, bergantung pada kadar lemah, di kadar keparahan yang ada pada madu'unya. Saya contohkan yang lain, misalnya dalam khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat kita lembut-lembut, maka ini akan kurang roh dari jumatannya. Nabi SAW diceritakan beliau kalau berkhutbah maka matanya merah. Suara beliau keras seperti panglima perang yang lagi menyeru kepada pasukannya. Itu dalam khutbah Jumat. Tapi kalau lama lembut, bisa jadi orang tidur. Kalau lemah lembut, bisa jadi nggak menarik. Gitu. Apalagi misalnya temanya tema khawarij. Tema khawarij, tapi bawaannya khawarij itu adalah anjing neraka. Maka gitu. Lemah lembut jadinya nggak sesuai dengan tema. Gitu. Contoh yang lain misalnya seorang guru mendapati muridnya mencontek. Guru kan dai-nya. Murid di sekolah adalah objek dakwahnya. Didapati mencontek, maka jangan bilang ini mencontek karena Allah mencontek. Ini lemah lembut tidak pada tempatnya. Yang harus dilakukan adalah ambil kertas contekannya, ambil tangannya, silakan keluar di situ pintunya. Sini kertasnya. Jangan bu, sekarang sudah diperingatkan kan, tidak boleh mencontek. Sini kertasnya, Berapapun yang ini yang tertuang di kertas, ini yang jadi nilai. Silakan salin pintunya. Tidak butuh Google Map kan? Suruh dia keluar. Jangan dibiarin. Dulu saya di Saudi waktu S2. Nah, mahasiswa S2 itu salah satu tugasnya adalah menjaga ujian S1. Kalau ada ujian S1, maka teman-teman S2 dijadikan sebagai pendamping dosen untuk ngawas ujian. Pernah berapa kali saya dapat dia dari nyontek? Tak rampas. Kita lihat kan, betulan nyontek, suntaan kertasnya, seret, dari belakang. Karena kalau dari depan, sini kertasnya, enggak mau dia. Saya datang dari belakang, tak ambil lagi kertas, seret, keluar. Jangan. Kamu nyontek, saya lihat itu. Ada katanya, keluar. Jangan. Dokter, nyontek. Ambil kertasnya, sudah. Suruh dia keluar. Keluar. Tidak pakai, awas dia lagi, jangan lagi, enggak, langsung saya ambil. Karena itu hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada kadang-kadang kita keras, ada kadang-kadang kita lemah lembut. Yang ke-14, seorang yang dikatakan bermanhaj salaf, dia sangat perhatian dengan ilmu. Dia sangat perhatian terhadap ilmu yang sumbernya dari Al-Quran, Sunnah, dan Atar Salafus Saleh. Lalu mengamalkannya. Meyakini bahwa umat itu tidak akan jadi baik kecuali dengan ilmu dan amal. Makanya di dalam kajian-kajian sunnah atau kajian-kajian bermanhaj salaf, di antara ciri-ciri yang sangat nampak adalah antum akan disodorkan dengan berbagai dalil dari setiap permasalahan. Ada hukum, maka ustaznya dengan semampunya dia akan memberikan kepada antum dalil. Ini tidak boleh karena, ini boleh karena. Bukan cuma sekedar ini boleh. Kenapa? Tidak usah tanya-tanya, pokoknya tidak boleh. Ini haram. Kenapa ustaz haram? Tidak usah banyak tanya. Kau kan sudah baikat sama saya. Apa kata saya haram? Ya haram sudah. Di dalam manhaj salaf tidak dikenal demikian. Mereka sangat perhatian dengan ilmu, sehingga mereka ingin agar murid-muridnya juga berilmu. Dan betul-betul ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, bukan ilmu yang berasal dari kantong ustaznya. Bukanlah termasuk bermanhaj salaf apabila seorang dai begini. Maksud saya, dari pendapat pribadi. Sehingga di dalam manhaj salaf, seorang dai akan sangat dicela apabila dia mengatakan, menurut saya hukumnya boleh. Menurut saya tafsir dari Al-Quran ini adalah begitu. Menurut saya hadis ini maksudnya adalah. Dalam manhaj salaf bila ada dai demikian maka dia dicela. Kenapa dicela? Dikarenakan bukan ciri manhaj salaf. Ciri manhaj salaf dapat Al-Quran maupun hadis, maka dia dalam menafsirkan dia akan mengatakan para ulama kita menyebutkan. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, atau minimal dia akan mengatakan saya mendengar dari guru saya Syekh Fulan, beliau menyebutkan tafsir ini yang beliau nukil dari sumber anu, sehingga ilmu yang disebarkan di dalam kajian bermasalah dia akan turun temurun. Ini memberitahukan kepada ini memberikan tahu tafsirnya dari ini. Dan kalau seandainya untuk mengaji di sebuah tempat, ada ngaji ikut pengajian bertahun-tahun antum tidak dapat ilmu, atau ilmu yang antum dapatkan sangat kurang, maka ini perlu untuk dikoreksi lagi atau di review lagi. Perlukah antum terus belajar kepada yang bersangkutan? Dikarenakan belajar bertahun-tahun apabila tidak bertambah ilmu, maka ini aneh. Seperti saya dulu belajar di sebagian harakah. Ya, belajar 2 tahun, tapi kebanyakannya hanya tahu soal kurangnya pemerintah. Kita hanya tahu soal bagaimana cara menjelek-jelekkan pemerintah. Tetapi kalau ditanya pada hal-hal yang sifatnya sangat dasar, tanya soal wudu, tayamum, mandi junub, tentang sholat yang sesuai sunnah, tentang puasa, fikih-fikih, bahasa Arab, ini sangat kurang. Karena perasaan saya 2 tahun kok kurang, maka saya tinggalkan kajian-kajian yang bermanhaj haram. daripada nanti menghabiskan umur tapi enggak juga pintar. Yang kelima belas, orang yang bermadrasah itu akan semangat melakukan tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu adalah pemurnian, tarbiyah itu mendidik. Catatan enggak ada di situ. Tasfiyah dan tarbiyah itu harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Karena sebagian dakwah ada yang hanya sekedar tarbiyah tok. Tapi tasfiyahnya dalam. Saya bertanya antum menjawab. Kira-kira tasfiyah yang paling penting dalam agama kita, tasfiyah dari apa? Dalam apa? Ya, dalam akidah, dalam tauhid. Ditasfiyah dari apa? Dari syirik. Itu tasfiyah yang paling penting. Dikarenakan jamaah yang dirahmati Allah, manakala kita meninggal dan kita belum bertobat dari semua dosa termasuk di dalamnya syirik, maka tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Dikarenakan siapa yang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari syirik, maka dia mati dalam keadaan musyrik, mati kufur, mati kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya enggak akan pernah mengampuni dosa syirik bagi orang yang wafat dalam keadaan belum tobat. Untuk dosa yang bukan syirik, Allah akan ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki, meskipun meninggal belum tobat. Misalnya seorang pencuri meninggal dalam keadaan mencuri. Setelah dia mencuri, ketangkap tangan, digebuki orang, disiram bensin, lalu ada yang lempar korek. Mati dia dalam keadaan baru saja mencuri. Maka tempatnya tahta masyiatil khaliq, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Bila Allah mau, Allah azab. Tetapi berbeda dengan orang yang sehari-harinya sholat, puasa, zakat, tapi musyrik. Ya. Melakukan hal-hal yang sifatnya musyrik. Maka orang ini tempatnya di neraka selama-lamanya, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Maka tasfiyah atau pemurnian yang paling besar khususnya di dalam agama itu adalah tasfiyah di dalam masalah akidah. Tasfiyah dalam hal tauhid, yaitu mentasfiyah manusia dari kemusyrikan. Setelah mereka bersih dari musyrik, baru kemudian ditarbiyah, dididik agar mereka menjalankan agamanya. Siapa yang bisa berikan satu aja dalil, mau bahasa Indonesia kah, mau bahasa Arab kah, terserah, saya beri buku. Tambah gamis, tambah koko. Satu aja. Dalil. Dalil bahwa kita tasfiyah dulu baru tarbiyah. Kita murnikan dulu baru kita didik. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, saya cerita dulu. Seumur-umur saya ikut kajian salaf. Pertama kali ikut kajian salaf, hadir dalam sebuah daurah. Ya. Hadir dalam sebuah daurah. Masih, pokoknya masih orang awam lah. Masih orang awam, pokoknya ikhwan-ikhwan itu sampai ada yang bilang, pertama kali kamu lihat dia, waktu dia menjawab itu. Jadi saya datang dalam keadaan masih awam, sekitar tahun 2005 kalau nggak salah. Saya baru meninggalkan Arafah. Saya mau cari kajian salaf. Saya datanglah ke sebuah daurah salaf di UGM. Kemudian ada kajian yang bawakan adalah namanya Ustaz Subhan Kadar. Sekarang masih di Malaysia S3. Ustaz itu memberikan pertanyaan yang sama persis. Sebutkan apa dalilnya tasfiyah dulu baru tarbiyah. Saya baru kajian hari itu. Saya jawab, Ustaz, jawaban itu benar dengan bahasa Arab, dengan dalil dari Al-Quran. Kemudian saya diberi hadiah palsu. Itulah hadiah pertama kali yang saya terima dalam sebuah kajian. Jadi lupa belum ya? Kesian banget. Suratnya dipisah-pisah. Saya mau yang satu ayat nyambung langsung. Itu nyambung gak? Bisa jadi dua. Dia bawakan satu ayat tentang Luqman. Sebenarnya kalau antum bawakan lagi, sebenarnya satu ayat. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Apa namanya? Wa qala Luqman ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Lalu Allah melanjutkan tentang apa namanya? Tentang kewajiban untuk berbakti pada orang tua. Jadi satu ayat yang isinya adalah peringatan Luqman agar anaknya menjauhi kesyirikan. Setelah itu Luqman menyebutkan hendaklah kau berbakti pada orang tua. Ya. Disuruh untuk menjauhi kesyirikan, lalu disuruh untuk berbakti pada orang tuanya. Ini tasbiyah dulu, dimurnikan dari syirik, lalu ditarbiyah. Cuman dia menyebutkan tadi ayatnya tidak nyambung. Ayatnya satu di sana, satu di sini. Saya beritahukan, tapi insya Allah dapat bukti. Saya beritahukan, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. La ikraha fid din qad tabayyana rasulul ghaib faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Saya jawab kajian itu waktu ditanya siapa yang tahu darinya tasbih atau takbiyah disambung jadi satu dalam keadaan saya baru ngaji hari itu persediaan besar faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Dari mana kau bisa dapatkan itu? Saya bilang, "Waman yakfur bitaghut, siapa yang mengingkari taghut, siapa yang menghindari atau mengingkari taghut, ini adalah tazkiyah." Yaitu memurnikan diri dari taghut. "Wa yu'min billah," dan beriman kepada Allah, dan tidaklah beriman kecuali dengan mentaati. Masyaallah, dia kasih ampun. Ikhwan yang hadir waktu itu langsung ada anak baru hari itu bisa jawab pertanyaan ini. Misalnya istri saya cari-cari apa? Ikhwan, ada yang itu aja tuh. Saya rekomendasi yang hadir itu di nikah apa? Disambungkan ke istri saya misalnya. Nah, itu dalilnya tasbih atau takbir. Dalil yang lain, Nabi SAW saya tanya, beliau ngajarin sholat dulu atau menghancurkan berhala dulu? Mana yang lebih dulu? Menghancurkan berhala dulu. Setelah ini selesai masalah tauhid, baru ngajarin sholat, ngajarin puasa, ngajarin haji, umrah, ya kan? Ini menunjukkan bahwa Nabi itu tasbih dulu. Nabi SAW memurnikan tauhid dulu. Maka dihancurkanlah Lata, dihancurkan Marat, Uzza. Setelah ini selesai, para sahabat masuk Islam, baru diajarin sholat, menghindari zina, menghindari khamar sedikit demi sedikit. Makanya Aisyah mengatakan kalau seandainya Nabi pertama kali dakwah langsung haram khamar, niscaya para sahabat malah minum khamar. Kalau seandainya Nabi SAW pertama kali dakwah langsung tidak boleh zina, niscaya mereka zina. Tapi Nabi tasfiyah dulu, dimurnikan akidahnya. Setelah dapat kemurnian akidah, dikasih tahu sholat, jalan. Dikasih tahu puasa, dilakukan. Tidak boleh khamar, pencahkan kendi-kendi. Tidak boleh zina, ada yang lapor, ya Rasul saya zina. Amin. Maka tidak boleh di dalam masalah agama berdakwah seseorang yang cuma tarbiyah toh. Ya tarbiyah. Sholat. Puasa, puasa sunnah, hanya sekedar tarbiyah, sebagaimana dilakukan oleh saudara kita kaum muslimin dari kalangan jabat tarbiyah. Kerjaan mereka adalah tarbiyah. Adapun tasfiyah dari syirik tidak, tasfiyah dari bid'ah tidak ada, bahkan mereka lakukan. Dan inilah bukan dakwah yang sejalan dengan manhaj salaf atau manhaj salaf sunnah. Karena di dalam manhaj sunnah dakwah itu menggabungkan dengan dua itu, tasfiyah, tarbiyah. Tidak bisa hanya sekedar tasfiyah, enggak ada tarbiyah. Tidak pula hanya sekedar tarbiyah, tapi enggak punya tasfiyah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ini? Ustaz di masjid dekat rumah ada buku tentang tasawuf. Saya buangkah saya biarkan? Jawabannya ambil terus buang. Tapi jangan dibuang di tong sampah, khawatir di dalamnya ada lafaz-lafaz Allah. Tapi antum ambil lagi dibakar. Dibakar? Dibakar. Dan jangan dibaca. Kemudian dicuci. Bagaimana cara mencegah dan meluruskan orang tua yang mewajibkan tahlilan? Ini berkali-kali ditanyakan, tapi jawabannya intinya sama. Antum tidak akan bisa meluruskan mereka bila tidak punya bekal ilmu yang cukup. Harus tahu dulu kenapa tahlilan itu tidak boleh, apa yang menyebabkan itu. Karena banyak dari orang yang menolak kenapa mereka tidak boleh tahlilan adalah dikarenakan tak tahu kenapanya. Tidak tahu mengapa mereka tidak boleh tahlilan. Saya belum lihat orangnya, tapi kemarin saya ketemu dengan seseorang bilang saya baru mau ngaji nih. Saya baru mau mengikuti manhaj salaf. Saya tanya, waktu pertama kali ketemu, waktu pertama kali mendengar tentang manhaj salaf, tanggapannya apa? Jawabannya yang berontak. Kenapa kok enggak boleh? Masa enggak boleh? Masa enggak boleh? Itu menunjukkan teman-teman bahwa orang itu memang langsung akan memberontak apabila antum menyebutkan itu tak boleh tapi enggak tahu kenapanya. Paham? Mat, enggak ada cara tahlilan. Kenapa? Pokoknya enggak ada. Tidak jelas kenapanya, maka enggak akan bisa diterima. Tapi sedikit demi sedikit bila kita beritahu dalilnya adalah misalnya zaman Nabi SAW di zaman beliau masih hidup banyak orang wafat tidak ada tahlilannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan tidak boleh kita mengada-ngada dalam agama, harus ada dalilnya. Tahlil tidak ada dalilnya. Kalau kita beritahu kenapanya insya Allah dia akan setuju. Tapi kalau cuma sekedar melarang tapi tidak tahu kenapa, tidak akan bisa diterima. Bagaimana hukumnya membuat foto profil akhwat dan ikhwan dengan tangan? Padahal yang pasang foto profil ini belum nikah. Itu cita-citanya kan? Bagaimana hukum memperbaharui wudu jika tanpa sebab batal? Tapi karena ngantuk. Memperbaharui wudhu hukumnya sunnah. Meskipun antum tidak batal. Atau ketika antum khawatir batal. Maksudnya jangan-jangan batal. Teman-teman, coba ikhwan saya tanya. Tidur yang membatalkan wudhunya kayak gitu. Yang apa? Yang bulas, yang minyak itu yang membatalkan. Tapi kalau yang ngantuk ini, itu membatalkan tidak? Tidak. Nah, kadang kita itu ragu-ragu. Kita ini tadi minyak atau tidak, gitu kan? Ya tidak. Agak lama ini. Terus, ini. Nah, kita ini agak ragu apakah kita itu sebenarnya batal atau tidak. Nah, dalam kondisi yang demikian itu lebih ditekankan lagi untuk memperbaiki. Terutama di sholat Jumat. Aduh, kalau sholat Jumat kan ngantuk-ngantuk kan? Itu nah. Apakah boleh habis sholat tarawih ngaji di masjid atau musola pakai pengeras suara? Jawabannya enggak boleh. Karena dipastikan ketika seseorang ngaji di rumahnya, apakah didengarkan? Enggak. Sebagian orang selesai tarawih langsung nyala TV. Tonton. Sebagian orang habis tarawih langsung tidur. Sebagian orang mau istirahat. Jadi kalau kita ngaji pakai pengeras suara, yang di rumah enggak dengerin, yang tidur enggak mendengarkan, yang kepengen istirahat terganggu. Jadi kalau mau ngaji, ngaji sendiri aja. Tapi enggak usah pakai pengeras suara. Dikarenakan yang seperti ini, imma Qur'annya enggak dengerin, imma terganggu dengan suaranya. Apakah boleh mengeluarkan zakat profesi? Apakah boleh menyalurkan zakat langsung ke yang membutuhkan? Misalnya ke panti asuhan, rumah tahfiz dan lain-lain. Maksudnya mungkin bagaimana hukumnya menyalurkan zakat langsung ke fakir miskin, tidak lewat amir, tidak lewat panitia zakat? Jawabannya boleh. Tidak masalah. Bahkan terus terang saya lebih suka untuk menyalurkan zakat saya ke orangnya langsung. Dikarenakan kalau saya berikan kepada orangnya langsung, yaitu dari kalangan orang miskin yang saya tahu keluarga saya sendiri, maka pahalanya dua. Nabi SAW mengatakan as-shadaqatu bil masakin shadaqah. Sedekah termasuk di dalamnya zakat, bila diberikan kepada shadaqah. Wa hiya 'ala dzil arham. Tetapi kalau seandainya diberikan kepada yang orang miskin, yang miskin itu keluarga sendiri, maka dia jadi dua sedekah. Sedekah itu sedekah plus silaturahim. Maka kalau saya pribadi, zakat saya lebih suka saya nyalurkan langsung ke keluarga yang saya tahu miskin. Tapi kalau ke amil boleh. Siapa tahu antum kerepotan, antum mau ke lokasi, antum belum turun dari lokasi, sehingga antum butuh untuk orang membantu menyalurkan, salurkan lewat Lazis Dasai. Kenapa saya sebut mereknya aja Lazis Dasai? Karena insya Allah jargonnya adalah kumpul dan salur sesuai sunnah. Sebagian lembaga dakwah saya tidak menjelisir, tapi sebagian dari mereka kumpul dan salurnya tak sesuai sunnah. Sebagian dari lembaga zakat ada yang setelah terima zakat ini dikelola dulu, dijadikan sesuatu, kemudian baru disalurkan dengan mencari keuntungan. Misalnya diberikan ruko, nanti rukonya disewakan, baru kemudian disalurkan hasil sewanya. Yang seperti ini nggak sesuai sunnah dan nggak amanah. Karena harusnya zakat diterima, salurkan kepada yang berhak, bukan ditahan, dikomersilkan buat bagi-bagi, ini fimu, ini gajimu, gimana sisanya baru dibagikan. Itu namanya nyari duit dari dakwah. Kecuali kalau ada admin atau ada orang-orang yang ditunjuk sebagai pegawai harian, maka bisa jadi dia diberikan dari zakat statusnya sebagai amil, bisa jadi dia diberikan fee gaji tetap sebagai orang yang disewa tenaganya. Yang jelas, antum boleh untuk menyalurkannya langsung ke fakir miskinnya, boleh juga lewat amil atau lewat lembaga zakat, tapi usahakan menyalurkannya lewat lembaga zakat yang antum yakini mereka akan salurkan sesuai dengan. Ustaz, semuanya juga ngaku sunnah. Tahunya lembaga zakat itu sesuai sunnah atau tidak? Jawabannya, lihat siapa pembina. Bila pembinanya adalah orang yang punya kapasitas, mengerti dalam tata cara pembagian zakat sesuai sunnah, maka setidak-tidaknya itu bekal untuk mengatakan itu lembaga sesuai sunnah. Paham? Jika ada orang beramal tapi tidak meniatkan amalnya murni karena tidak tahu, apakah tetap dapat ganjarannya? Misal, di sini misal, sholat jamaah itu kan yang afdol yang kanan. Ada orang menempatkan dirinya di shaf kanan, tapi dia enggak tahu bahwa shaf kanan itu utama, sehingga dia berada di shaf kanan bukan karena cari keutamanya, tetapi murni dikarenakan tempat masuknya sebelah kanan. Paham ini? Sehingga dia beramal dikarenakan ketidakpahaman. Apakah dia tetap mendapatkan ganjaran? Jawabannya tidak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang antum pasti hafal, innamal a'mal niat. Sesungguhnya amal itu akan diganjar sesuai dengan niat. Dan disitulah teman-teman yang dirahmati Allah, disitulah bedanya antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, setiap dari perilakunya dia tahu ini ada pahalanya, ini ada pahalanya. Orang yang tidak berilmu, yang tidak belajar agamanya, dia kadang-kadang beramal, dia enggak tahu kalau itu adalah ternyata amal, sehingga tidak mengandung pahala untuk dirinya. Seperti contohnya, ada orang menempatkan dirinya di kanan, murni dikarenakan tempat masuknya yang paling dekat adalah kanan, sehingga dia berada di kanan semata-mata karena dekat sendal. Paham ini? Seandainya dia tahu ilmunya, oh, Nabi SAW kalau mengucapkan ini, istaulu, saul suhufakum, setelah itu Nabi akan menoleh ke sebelah yang kanan, saf kanan, yaitu kirinya beliau, saf kanan. Lalu Nabi berdoa untuk mereka yang ada di saf kanan. Ini menunjukkan berpahalanya bagi orang yang saf kanan. Tapi jangan juga, ini imam sini kantor semua kesana, sini yang gak ada. Dan di kanan, oleh Nabi SAW di doa. Maka saya mau ke kanan karena saya tahu di sini lebih utama. Paham ya? Paham ya? Contoh yang lain, gendong anak. Ih lucunya gitu kan, lucunya digendong, dicium-cium. Bagi orang yang berilmu, ini mencium, ini menyayangi anak kecil. Nabi SAW suka dengan anak kecil, bermain-main dengan mereka. Ini sunnah. Maka untuk lucunya, gendong-gendong, cium-cium, dapat pahala. Tapi bagi orang yang tidak berilmu, itu tuna, cuma jadi gitu dong. Cuma sekedar karena gemes. Maka kegemesannya, kegemesan biasa tak banyak pahala. Ini berbeda, gendong yang berilmu, gendong berpahala. Gendong tak berilmu, gendong biasa. Saya tambahkan itu. Ustaz, bagaimana kalau kita gini? Ini imam, sini kanan semua, kesana kanan semua. Apakah bagus kalau begini? Jawabannya tidak, kenapa? Karena tidak simetris softnya. Supaya simetris jadi gimana? Imamnya pindah ke situ, biar kanan lagi semua. Gimana? Jawabannya, memang yang lebih utama adalah kanan. Tapi kanan soft kedua lebih rendah keutamanya ketimbang kiri soft satu. Paham? Maka kenapa tidak ada yang di kanan semua? Dikarenakan orang tahu bahwa soft satu meskipun kiri tetap lebih utama daripada kanan tapi soft dua. Paham? Terus begini, coba perhatikan. Kadang-kadang tuh datang sama orang bersamaan, berdekat-dekat, ketemu di tangga. Antum ke kiri, dia ke kanan. Jangan sampai di dalam hati antum begini, gak mau dekatku, mentang-mentang, mentang-mentang senior, mentang-mentang ustaz, mentang-mentang. Bisa jadi dia ke kanan karena cari apa? Cari pahala kanan. Cuman antum mungkin belum tahu. Paham ya? Apa hukumnya jika kita terlambat datang isya, tapi sampai di masjid orang sudah tarawih? Kok bisa sih antum makan apa lama betul? Lamaan antum makan. Tapi ini pertanyaan menarik karena kemarin saya safar ke Samarinda, ikon-ikon bilang gitu. Gini aja Ustaz, nanti kalau ini nanti kita kan ikut tarawih dulu, nanti sudah selesai tarawih baru kita isya. Jadi gimana? Jangan salah apa gitu. Salah yang pertama, Masa iya antum dahulukan sunnah daripada wajib? Ya itu tidak? Harusnya dahulukan yang wajib. Isyak dulu dong. Baru yang sunnah. Tapi Ustaz masalahnya terlambat. Gimana dong? Tadi masalahnya makanannya enak. Kita asik makan. Enggak dengar azan. Sudah azan. Kita datang ternyata sudah tarawih. Jadi bagaimana? Maka jawabannya salatlah antum di belakangnya. Dua rakaat. Maksudnya siapa? Tarawih dua rakaat. Yang dua rakaat ini salam, antum nambah dua lagi jadi empat. Paham? Imamnya tarawih isya di belakang. Jadi imamnya bila imamnya sudah salam dua rakaat, antum tinggal tambah dua, bangkit lengkap. Kecuali bila kasusnya seperti saya kemarin, safar sama Linda. Status saya kan musafir. Kalau musafir, isya boleh dikosor, ya kan? Jadi dua saja. Jadi saya misalnya si imam yang tarawih dua rakaat, saya di belakang dua rakaat. Dia salam, saya salam. Dia tarawih, saya isya. Siapa yang bisa kasih beri dalilnya? Sebutkan dalilnya. Kenapa kok bisa begitu? Hadiahnya baju koko. Kalau baju dalam koko tidak cukup badannya. Kalau segitu badannya tidak cukup. Nah sudah, saya sudah cerita. Kasus semua SD ucapan betul. Bisa melakukan. Nanti dia dulu ya baru kita kasih. Kasusnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sholat di belakang Nabi. Statusnya apa? Sholat isya yang wajib. Kemudian dia pulang ke kampungnya karena dia adalah imam di kampungnya. Lalu dia sholat isya yang kedua. Statusnya apa? Sunnah. Sedangkan orang-orang yang jadi makmumnya sholatnya sholat apa? Isya wajib. Maka dia lakukan sholat sunnah di belakangnya orang sholat wajib. Maka dia adalah dalil bolehnya bedanya antara imam dengan makmum. Dan ini terjadi di zamannya Nabi SAW dan Nabi tahu persis Mu'adz bin Jabal sholatnya kayak gitu karena kejadian yang tadi Mu'adz mengimami Al-Baqarah oleh Nabi dipanggil. Nabi manggil Mu'adz bukan begini. Mu'adz, kamu habis sholat di belakang, aku jadi imam lagi di sana. Iya ya Nabi, kok gitu kamu sholat dua kali, salah. Nabi gak bilang begitu. Nabi cuma bilang, wahai Mu'adz, apa kamu bikin fitnah? Kau bikin orang lari dari sholat. Maksudnya nanti kapan-kapan kalau kamu imami, imamilah yang dalam keadaan ringan, karena bisa jadi di belakangmu ada orang yang punya keperluan, orang yang tua atau orang yang mana. Oleh Nabi malah diberi arahan. Berarti Nabi tahu persis bahwa Mu'adz sholat dulu di belakang Nabi yang statusnya wajib, kemudian dia sholat lagi bersama orang di kampungnya statusnya sebagai sholat sunnah. Ustaz, masalah di Kementerian Agama, dai-dai yang masuk daftar 200 orang yang terpilih, salah satunya Ustaz Firanda. Contoh, Ustaz Firanda enggak tercantum, gimana? Tidak tercantum itu bukan berarti antum tidak recommended. Begini, seorang dai manakala dia punya kapasitas, dia berada di urus, dia punya bekal ilmu yang dia timba bukan setahun dua tahun, bertahun-tahun, lalu dia bisa mendakwahi kepada masyarakat berapapun yang bisa menerimanya, maka insyaallah dia adalah seorang yang dai di jalan Allah. Dan tidaklah harus dikatakan, harus direkomendasikan oleh Kementerian Agama baru kemudian bisa dikatakan seorang dai yang Alhamdulillah. Dan khususan saya, ya ustaz-ustaz seperti Ustaz Firanda dan lain-lain itu tidak terpilih adalah dikarenakan Ustaz Firanda itu jagoannya sudah full sampai bertahun-tahun ke depan, sehingga kalau direkomendasikan ke masyarakat nanti masyarakat kecewa karena sampai bertahun-tahun ke depan tidak bisa mengundang dia. Ini siapa yang tanya? Dua kertas ini. Bagaimana dengan Kementerian Agama mengeluarkan SKBP dai yang lolos dalam pendakwah paling bagus? Ustadz bawa Subhan Bawazir aja lolos. Bagaimana ustadz yang lain? Yang gak lolos juga gini, lolos dalam daftar itu tidaklah bermakna untuk rekomendasi. Karena saya tahu sebagian dari 200 itu memiliki pemikiran sesat misalkan. Dan dari sekian banyak ustadz yang pemikirannya lurus, manhajnya bagus, maka mereka tidak dimasukkan, bukanlah mereka tidak direkomendasikan. Kualifikasi dai itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan pilihan manusia. Oh iya, betul baik. Tidak dapat 200 pilihan kemenang, tidak apa-apa. Yang penting terdiri di Masjid Nabawi. Ya kan? Ini hujan, itu mau pulang kah? Udah mau pulang? Ada tokoh-tokoh harapkah di Indonesia, khususnya di Balikpapan? Gampang, kalau antum bertemu dengan tokoh-tokoh dari Hizbut Tahrir, itu pasti dari Mekah. Bila antum bertemu kajian yang dibawa oleh sebuah dipastikan dari Mekah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.